Iya, Pak Haji, saya dengar-dengar tadi info saking tetangga Panjenengan, katanya nanti untuk setelah jam 10 Pak Haji Surawi mau nyumbang lagu, lagunya Judel. Terus sama mboten Pak Haji? atas segala kekurangannya ya, Pak Haji sak seneng ini kang guyang, guyu mawon nggih Pak Haji nggih. Pak Haji Surawi tepatnya, beliau yang mengendaki lagu tadi.